Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang tempatilah kau sepanjang hidupku, bahagia suka duka kita jalani bersama. Pilihlah anak-anak kita untuk generasi terus keluarga. Hanya istri yang beriman bisa di teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang terima kasih ya Ibu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan terindah. Buat ibu-ibu juga dari surga keluarga kecil, semoga bahagia selalu. Sampai hidup lagi setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya kasar.